الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. بعد، معاشر المسلمين، جماعة رسول رحمني ورحمكم الله، الحمد لله tiada hentinya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan untuk bangun pagi menunaikan sholat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita, serta memberikan keberkahan dalam kehidupan kita dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik fi bukuri ummati, Allahumma barik fi bukuri ummati. Kemudian kita melanjutkan kembali sedikit dari fawaid surat Al-Baqarah di ayat yang ke-80 dan 82. Pada poin yang ke-12. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala min fawaid al-ayat, di antara faidah-faidah dari ayat-ayat ini adalah anna ahlal jannah humul ladhina qamu bil iman wal amal salih. Bahwa ahlul jannah itu adalah orang-orang yang qamu bil iman, yang mereka menegakkan iman, merealisasikan iman, wal amal salih, dan juga amalan salih. Wa la yakunu al-amalu salihan illa bi amrayn. Dan amalan itu tidak dikatakan sebagai amalan yang salih kecuali dengan dua syarat. Al-ikhlas lillahi azza wa jalla, syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mutaba'atu li rasul sallallahu alaihi wasallam, dan syarat yang kedua adalah mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wad dalilu ala dhalika qaulullah ta'ala fil hadis al qudsi, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka yani syirk man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghna syuraka yani syirk, aku tidak butuh terhadap para sekutu ini dengan persekutuannya. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, barang siapa beramal dengan satu amalan yang dia menyekutukan pada amalan itu bersamaku dengan yang lainnya, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya itu. Ini dalil yang pertama, ikhlas, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada sekutu dengan persekutuan dengan para sekutu dan sekutuan persekutuannya ini. Ini orang-orang yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hadha fuqida fihi al-ikhlas. Dan ini yakni yang syirik ini adalah hilang padanya keikhlasan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil yang kedua dari firman sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa yang beramal dengan satu amalan, laisa 'alaihi amruna, yang tidak ada pada amalan itu dari perintah kami, fa huwa raddun, maka amalan itu tertolak. Wa hadha fuqida fihi mutaba'ah, dan hal ini adalah hilang padanya mutaba'ah. Ini tidak ada tuntunan. Maka ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala dua syarat dikatakan amal saleh manakala terpenuhi dua syarat ini. Wa kadzalika qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wasalam, fa ayyuma syartin kana laisa fi kitabillahi fa huwa batilun wa in kana mi'at syarat. Syarat apapun yang tidak ada dalam kitab Allah, tidak sesuai dengan kitab Allah, maka syarat itu adalah batil meskipun sampai 100 syarat. Rasulullah SAW, asbab wurud, sebab dari Rasulullah bersabda demikian, ini kisahnya Barirah. Dengan kisahnya Barirah, ini ketika Barirah ini adalah seorang kisah yang panjang, ya. Dan para ulama mengambil fawaid dari kisah ini sampai 100 fawaid. Barirah adalah seorang budak perempuan, budak mukatab. Budak itu bermacam-macam, ada 7 jenis perbudakan. Satu di antaranya adalah budak namanya mukatab. Mukatab ini adalah budak yang dalam perjanjian dengan majikannya, kalau bisa membayar dirinya maka dia itu bebas. Bisa membayar dirinya maka itu bebas. Maka Barirah ini datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menyampaikan maksudnya. Maka akhirnya Aisyah mau membelinya, mau membeli, membeli dan membebaskan Barirah ini. Tapi majikannya itu memberikan syarat, memberikan syarat walaknya itu kepada kami. Walaknya itu adalah kepada kami. Jadi walaknya tetap kepada majikannya. Artinya karena masalah walak ini juga dibahas dalam syariat, yakni antara budak dengan yang memerdekakannya ini ada hubungan waris. Hubungan nasab mahramiah itu tidak ada, tapi ada hubungan waris. Artinya kalau seorang mantan budak ini meninggal kemudian tidak punya ahli waris, atau punya ahli waris tapi tidak punya ahlu taksib, asobah, kemudian kecuali yang memerdekakannya ini, maka yang merdekakannya ini dapat bagian, mendapatkan warisan dari yang dimerdekakannya ini dengan taksib, dengan asobah, dengan sisa dari warisan setelah diambil oleh ashabul furud, atau kalau tidak punya warisan ya dia ambil semuanya. Ini ada hubungan waris. Nah, ini majikannya Barirah ini mensyaratkan demikian. Dan Rasulullah SAW ini syarat yang batil. Maka dari syarat yang tidak benar ini, Rasulullah mengatakan al-wala'u liman a'taq. Al-wala'u liman a'taq. Wala' itu bagi yang memerdekakan. Kemudian beliau mengatakan dalam manfaat lain, kullu syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batilun batilun batil wa in kana mi'ata syart. Sampai diulangi 3 kali. Semua syarat yang tidak sesuai dengan kitab Allah maka itu batil, batil dan batil meskipun sampai 100 syarat. Maka meskipun dalam hal ini jelas al-muslimuna ala syurutihim, ya, orang Islam itu sesuai dengan persyaratan mereka. Namun kalau syarat-syarat itu adalah ada kezaliman, kebatilan dan tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kata Rasulullah syarat ini adalah batil. Ini tidak perlu dipenuhi kalau memang di situ ada syarat maksiat misalkan atau ada kemungkaran di dalamnya. Ini asbab wurud dari Rasulullah mengatakan demikian. Dan fawaid yang sangat banyak sekali karena Rasulullah juga tidak menyebutkan fulan yang telah memberikan persyaratan yang batil ini. Ini juga adab, ya, dalam apa namanya mengingatkan, ya, orang yang berbuat kesalahan. Sangat banyak sekali fawaidnya, kisah yang banyak. Tapi syahidnya adalah di sini bahwa majikannya Barirah itu memberikan syarat dengan syarat yang tidak sesuai agar walaknya dikembalikan kepada mereka, tidak kepada Aisyah, ya, yang memerdekakannya. Fa ayyu masyartin kana laisa fi kitabillah fa huwa batilun wa in kana mi'ata syarat. Kemudian faedah yang berikutnya, wa min fawaidil ayat, di antara faedah ayat ini adalah annal iman wahdahu la yakfi lidukhulil jannah bal labudda min amalin salih. bahwa iman itu sendiri tidak cukup untuk menyebabkan masuk ke dalam surga, tapi harus ada amal soleh. Harus ada amal soleh. Artinya ini bagaimana yang sudah kita pahami, merupakan prinsip dan manhaj kita bahwa iman itu adalah tiga kategori yang tidak bisa dipisahkan. Meyakini dengan hatinya, mengucapkan dengan lisannya, dan mengamalkan dengan anggota badannya. Mengingkari salah satunya tidak dikatakan sebagai iman. Mengingkari salah satunya ini tidak masuk dalam kategori iman. Ini hilang satu syarat ini, maka bukan dikatakan sebagai seorang beriman. Karena kalau kemudian meyakini, mengamalkan, tapi tidak mau mengucapkan, ini imannya Abu Thalib. Ternyata masuk golongan orang kafir. Mengucapkan, kemudian meyakini, tidak mau mengamalkan, ini imannya iblis. Ini imannya iblis ya. Dan ini orang-orang Murji'ah juga meyakini demikian, bahwa iman itu cukup dengan ucapan dan keyakinan. Amal tidak masuk dalam kategori iman. Jadi ini imannya iblis seperti itu, mau menyamakan imannya iblis dengan imannya malaikat. Kemudian kalau mengucapkan, mengamalkan, tapi dia meyakini, ini orang munafik yang menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Dan Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ini orang munafik ini tempatnya di jurang neraka. Sampai kemudian dipenuhi tiga syarat ini. Maka iman saja, artinya percaya saja itu tidak cukup sampai kemudian dia beramal dengan amalan yang saleh. Kemudian yang berikutnya, yang ke-14, wa minha annal amala wahdahu la yakfi hatta yakuna sadiran an imanin. Bahwa amal saja pun juga tidak cukup. Ini amalan-amalan iman saja, amalan saleh ini pun juga, amalan yang baik saja tidak cukup. Sehingga amalan itu keluar dari keimanannya. Bukan karena tendensi yang lain, tapi karena iman. Di qawlihi ta'ala, dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, amanu wa amilu salihat. Orang-orang beriman dan beramal salih. Walidhalika, lam yanfa'il munafiqina amalahum lifaqdil imani fi qulubihim. Karena itulah orang-orang munafik itu tidak bermanfaat amalan-amalan mereka karena hilangnya iman dalam hati mereka. Bahwa orang munafik punya amalan saleh banyak, kelihatannya amalannya baik. Seperti Abdullah bin Sabah misalkan. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kalau kelihatannya bagus. Bangun masjid lagi ini. Ketika Rasulullah pergi perang Tabuk, ke Tabuk, ini komplotannya Abdullah bin Ubay dan orang-orangnya ini malah bangun masjid. Tentunya kalau terlihat bangun masjid kan bagus ini, kan baik. Tapi kemudian ini bukan amalan yang saleh. Kemudian nas dari Al-Qur'an di surat At-Taubah, ini masjid dikatakan masjid dirar. Bagi masjid perpecahan. Ini, maka amalan soleh itu tidak cukup, amalan yang baik kelihatannya itu tidak cukup, sehingga amalan itu adalah bersumber dari iman. Wa minha, dan faedah berikutnya, balaghatul Quran wa husnu ta'limihi, menunjukkan balaghatul Quran, keindahan sastra Al-Quran, atau juga menunjukkan baligh, yakni gamblangnya Al-Qur'an dalam menjelaskan. Wa husnu ta'limihi, dan baiknya pengajaran Al-Qur'an, didikan-didikan Al-Qur'an ini sangat baik sekali. Bagaimana kata beliau ta'lilnya, haitsu innahu lamma dzakara ashaban nari dzakara ashabal jannah. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ashabun nar, para penghuni neraka, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ashabul jannah, yakni para penghuni surga. Wa hadza ma'min ma'na qaulillahi ta'ala, dan ini adalah dari makna Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan matani. Ini dari firman Allah, Allahu nazzala ahsanal hadith. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ahsanal hadith, sebaik-baik pembicaraan. Yani kitaban mutasyabihan matani. Kitab yang mutasyabihan matani. Taqsha'irru minhu juludul ladhina khashawna rabbahum thumma talinu qulubuhum wa juluduhum ila dhikrillah. Ini yang dengan itu menjadikan bergetar, yani bulu-bulunya berdiri orang-orang, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjadikan hati dan kulit-kulit mereka pun lembut, jadi lembut. Fa inna min ma'ani al-mathani, maka di antara makna al-mathani an tuthniya fihi al-umur. Yani menduakan, ini menyebutkan apa namanya, sebaliknya, menyebutkan yang berseberangannya. Ketika menyebutkan yang baik, menyebutkan yang buruk. Ini tathni, matani, menyebutkan yang baik dan menyebutkan yang buruk. Dan ini agar terlihat yang baik itu benar-benar baik. Ini. Karena sesuatu itu akan semakin jelas manakala ada bandingannya. Fayadkuru targhib wa tarhib. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Al-Qur'an menyebutkan targhib, hasungan, motivasi, tapi juga tarhib, peringatan keras, ditakut-takuti. Wal mu'min wal kafir, juga menyebutkan seorang mu'min, menyebutkan orang kafir. Wal dhar wal nafi', menyebutkan yang memberikan madharat, demikian pula memberikan yang menyebutkan yang memberikan manfaat dan yang semisal itu. Ini tidak ada lain agar seimbang antara khauf dan roja, antara rasa takut dan mengharap. Nah, kalau kemudian disebutkan hanya sebagian saja, ini akan timpang. Dan kalau kemudian berat sebelah, maka ini pun juga akan berbahaya. Seperti kalau kemudian disebutkan ahlun nar atau siksaan neraka saja, orang kemudian menjadi takut. Dan takut kemudian menjadi ngelokro dan putus asa. Jadikan orang tidak semangat mau berbuat, mau apa saja, ini tidak semangat. Atau kemudian bisa terlalu semangat, ya, sampai kemudian memberat-beratkan diri. Ini memberat-beratkan diri. Seperti orang-orang khawarij, ya, banyak yang takaluf, memberat-beratkan diri. Sampai memaksakan wanita yang haid untuk mengqadha sholatnya. Ini kan kelewatan sudah, saking khaufnya, rasa takutnya itu sangat berat. Karena mereka ahli ibadah, bukan ahli apa namanya maksiat, itu bukan mereka ahli ibadah. Tapi dikatakan mereka adalah lepas dari agama ini seperti terlepasnya anak panah dari sasarannya. Ini pada mereka ibadah, hafidz Quran, tukang zikir, sholatnya luar biasa, puasanya juga menjaga. Ini tidak seimbang, ya, antara harapannya. Maka seperti itu yang terjadi. Demikian pula kalau kemudian sisi harapannya lebih besar, ini akan menggampangkan, mengentengkan. Nah, yang penting kan tidak syirik saja, baru maksiat saja. Maksiat kan nanti kita segera istighfar, Allah akan mengampuni dosa kita. Nah, kalau kemudian sisi harapannya itu yang kuat, maka akan menggampangkan dari beramal dengan amalan yang baik ini. Ini didikan Al-Quran. Maka seperti itu didikan Al-Quran juga kepada anak-anak kita pun juga seperti yang dimarahi tok, tapi juga mesti dikasih hadiah, dikasih motivasi ini, agar seimbang. Ini bimbingan Al-Quran tadi, pendidikan Al-Quran yang sangat baik kepada kita agar manusia senantiasa seimbang dengan fitrahnya di antara khauf dan roja. Kemudian faedah berikutnya, minha itsbatul jannah. Yani dari ayat ini adalah menetapkan adanya surga. Yani bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari adanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Bahwa ayat ini jelas menetapkan adanya surga. Kemudian yang terakhir, bahwa yang terakhir dari ayat-ayat ini, anna ashabal jannah mukhalladuna fiha, bahwa penduduk surga itu kekal di dalamnya. Wa ta'bidul khulud fil jannah sarraha Allah subhanahu wa ta'ala bi fi ayatin adidah, dan kekalnya selama-lamanya mereka itu di surga, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskannya di banyak ayat. Sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas, diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ahlul jannah ini adalah kekal di dalamnya. Adapun ahlul nar juga kekal di dalamnya, kecuali orang-orang yang bukan penduduknya, ya, yang bukan penduduk neraka, sebagaimana ayat dan juga hadis-hadis yang banyak menunjukkan bahwa ahlul ma'asi, ahlul ma'asi minal muwahhidin, ya, ahli maksiat dari orang-orang yang bertauhid, maka mereka adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a azzabahu wa insya'a ghafarah. Jika Allah menghendaki, maka Allah menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuninya. Dan kalau menyiksanya, maka tidak kekal di dalam neraka dan akan diangkat kembali ke dalam surga setelah ditebus atau dipenuhi dari, dibersihkan dari kesalahan atau kemaksiatan yang pernah dilakukannya tatkala di dunia. Nasallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Ini sebagian mengingkari. Pokoknya kalau sudah masuk neraka itu sudah tidak bisa keluar. Khalidan mukhallada. Seperti disebutkan katanya, dalilnya seperti yang disebutkan di surat Al-A'raf. Hatta yadijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai seekor unta itu masuk ke lubang jarum, mustahil katanya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana sabda Nabi SAW, idza dakhala ahlu jannatil jannah wa ahlu naril nar, ketika penduduk neraka surga sudah masuk ke dalam surga yang mereka penduduknya, dan penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka yang mereka memang penduduknya, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman, keluarkan dari neraka orang-orang di dalam hatinya masih ada setitik dari iman. Ini jelas sekali. Akhriju man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman. Keluarkan orang-orang di dalam hatinya masih ada setitik dari keimanan yang tidak ada syirik di dalamnya. Ini. Maka ini menunjukkan beratnya dosa syirik dan juga menunjukkan keutamaan daripada tauhid. Akan menyelamatkan pemiliknya ini dari siksaan neraka atau dari kekalnya siksa di neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan daripada tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali kita bahas pada pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.